Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah sebagaimana biasa kembali kita bertemu dalam acara yang kita nanti-nantikan ini, yaitu acara penyujuk iman dalam rangka memperdalam kajian kita terhadap firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Bersama kita di studio sekarang ini sudah hadir para narasumber kita yang akan membantu kita untuk memahami secara lebih mendalam ayat-ayat yang menjadi kajian pembahasan kita pada hari ini. Kita sudah sampai kepada ayat 160 dari surat Al-A'raf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatta'nahum mutsnatay 'asyrata asbatan umama wa awhayna ila Musa izistasqahu qaumuhu an idrib bi'asakal hajar fambajasat minhu ithnata 'asyrata 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Dan mereka kami bagi menjadi 12 suku yang masing-masingnya berjumlah besar, dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah darinya 12 mata air. Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing, dan kami naungkan awan di atas mereka, dan kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. Kami berfirman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Mereka tidak menganiaya kami, tapi merekalah yang selalu menganiaya diri mereka sendiri. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali di dalam ayat 160 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi tentang besarnya anugerah yang telah Dia berikan kepada umat Bani Israel. Kalau di dalam ayat terdahulu yaitu ayat 159, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa di antara kaum Bani Israel masih ada yang tetap berpegang teguh kepada ajaran kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam. Maka di dalam ayat 160 ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengetuk kesadaran umat Yahudi, orang-orang ahli kitab secara khusus, ahli kitab dari golongan Yahudi dan Nasrani, agar mereka itu kembali mengingat betapa rahmat Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang besar yang telah Allah berikan kepada mereka itu sangat-sangat besar sebagaimana digambarkan oleh ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka minum saat mereka kehausan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka perlindungan dalam bentuk naungan awan saat mereka kepanasan, dan menurunkan kepada mereka manna dan salwa berupa makanan yang sangat manis dan lezat ketika mereka berada dalam keadaan kelaparan. Sesungguhnya seluruh nikmat dan anugerah Allah ini mampu menyadarkan kepada mereka untuk kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang benar, yaitu ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul penutup segala rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita sudah hadir pada narasumber kita yang siap memberikan masukan kepada kita. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Mengkaji ayat 160 ini suatu hal yang menarik, bahwa di sini terlihat jelas bahwa Bani Israel itu sendiri meminta kepada Nabi Musa untuk berdoa agar Allah menurunkan bantuannya. Jadi di sini terlihat jelas sebagaimana yang kita kaji kemarin, bahwa ketika berharap, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap kepada manusia. Nabi Musa alaihissalam ketika berharap pun, ketika Bani Israel mengharap kepada Nabi Musa, kalaulah Allah tidak memberikannya mukjizat dan terkabulkannya doanya, apalah arti sosok Nabi Musa alaihissalam? Begitu juga kalau kita lihat konteksnya pada hari ini, apalah arti seorang Obama menjadi presiden di muka bumi ini kalau misalnya Allah tidak memberi pertolongan kepada umat Islam atau umat dunia? Yang timbul menjadi pertanyaan ini Ustaz Perdana atau Ustaz Fajrul, kita menemukan bahwa Allah itu sebagai Maha Penolong. Dan kita juga melantunkan doa supaya Allah menolong kita dan menolong rakyat Palestina. bagaimana kita melihat apakah pertolongan Allah itu tidak terwujud di Palestina dengan kondisi rakyat Palestina yang begitu menyedihkan, atau memang sebenarnya Allah sedang menolong tetapi kita tidak menyadarinya? Ini bagaimana nih Ustaz? Pertanyaan yang sangat bagus sekali Ustaz Arifin. Sebetulnya pada hakikatnya yang jelasnya itu Allah menolong, yeah, gitu ya. Mungkin karena banyak yang harus ditolong, sampai pada puncak yang kita minta itu belum tercapai, belum terkabul. Karena setiap yang namanya doa, Allah mesti akan kabulkan permintaan kita itu. Kalau seandainya tidak menolong, mungkin kita sudah mati di dunia ini. Disebabkan mungkin hampa udara, mungkin tidak mendapatkan makanan, gitu kan. Tapi karena Allah memberikan hal tersebut tanpa kita memintanya, nah inilah artinya pertolongan Allah itu memang betul sungguh-sungguh datang dalam hal tersebut. Makanya dibahasakan dalam Al-Quran ayat 160 ini adalah Al-Manna wa Salwa. Nah, terbukti lagi ketika Nabi Musa alaihissalam diminta oleh kaumnya, yaitu ketika mereka merasakan haus. Ijistasqahu kaumahu. Artinya kaumnya ini meminta kepada Nabi Musa untuk didatangkan air. Padahal itu adalah satu keanehan sebetulnya. Keanehannya letaknya di mana? Ketika mereka itu tidak mau mengakui Nabi Musa, mereka itu terus menindas, begitu, terus mereka mengingkari juhud kepada Allah. Sedangkan ketika mereka itu kehausan, mereka meminta kepada Nabi Musa. Langsung pada saat itulah Nabi Musa mengatakan, aku bukan yang menantangkan air minum, bukan aku yang memberikan udara, kan begitu. Tapi Tuhanku lah yang memberikan semua itu. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Perdana. Iya, saya sedikit ingin menambahkan lanjutan dari keterangan Ustaz Fajrul, bahwasanya benar apa yang dikatakan oleh Ustaz Fajrul tadi, Allah Subhanahu wa taala pasti menolong. Allah waliyul ladzina amanu, kata Allah. Allah adalah pelindung bagi orang-orang mukmin. Dalam keterangan ayat lain, wa kana haqqan 'alaina nasrul mukminin. Betul-betul merupakan satu hak dari kami, satu hal yang pasti bahwa kami akan menolong orang-orang muslim. Tapi kita di dalam kehidupan ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah adanya pemberlakuan hukum sunnatul hayah, sunnatullah di dalam kehidupan ini. Seseorang manusia bila ingin makan, dia harus berusaha keras, bukan hanya menunggu makanan turun dari langit. Harus ada usaha dan kerja keras untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Pertolongan Allah disinilah, ketika dia melakukan usaha dan kerja keras, disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan. Tapi satu hal yang cukup menarik adalah bahwasanya dalam sebuah keterangannya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan, yang namanya kebenaran itu pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebatilan itu pasti akan hancur. Kalaupun tidak ada manusia yang berusaha untuk menghancurkan kejahatan, satu saat langit akan turun untuk menghancurkan kejahatan itu. Ini menarik sekali kajian ini. Jadi kalau kita hubungkan dengan ke kondisi umat Islam Palestina saat sekarang ini yang dihajar habis-habisan oleh Israel, di manakah bantuan Allah Subhanahu wa taala? Ini menjadi pertanyaan kepada kita semua. Pertolongan Allah itu jangan diharapkan dengan turunnya malaikat dari langit menghancurkan Israel, tidak. Tapi bagaimana orang Palestina sendiri, apa yang dilakukan oleh orang-orang Hamas dengan membalas serangan itu adalah usaha mereka untuk mendapatkan bantuan Allah. Negara-negara Arab yang berada di sekitar negara Palestina itu harus berusaha untuk membantu. Inilah yang dikatakan dengan sunnatul hayah, di mana ada usaha keras dari umat Islam sendiri untuk membantu saudaranya. Dan insya Allah dari sini bantuan Allah Subhanahu wa taala pasti akan diberikan, dalam sebagaimana yang terjadi dalam peperangan Ahzab ya, ketika Allah menggambarkan ketika mata itu sudah sangat terpana dengan jumlah pasukan kaum Quraisy yang sangat besar, dan kemudian wabalagatil qulubul hanajira, napas itu sudah sangat sesak sampai ke tenggorokan karena sudah sangat ketakutan, disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan dalam bentuk kemenangan kepada umat Islam. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita berusaha dulu dengan sekeras mungkin, kita bantu mereka, ini akan memancing pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar sekali kata Ustaz Perdana dan Ustaz Fajrul, bahwa memang sebenarnya pertolongan Allah itu ada. Dan di samping usaha, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arwi, usaha itu semampunya. mastata'tum wa'iddu lakum min quwwatin, ya kan, mastata'tum, semampunya. Kalau memang yang ada itu, mau bagaimana lagi, mungkin tidak mungkin lebih dari itu. Tetapi ada satu prinsip dalam apakah kita layak untuk ditolong Allah dan tidak layak ditolong Allah, itu tergantung dari hasilnya. Apabila peperangan itu dimenangkan oleh umat Islam, berarti kita layak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang betul-betul kita menjadi tentara Allah Subhanahu wa taala. Niat kita dalam berperang adalah mukhlis, ikhlas untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalaulah rakyat Palestina hanya untuk mengharapkan negaranya menjadi merdeka, ada di situ fanatisme nasionalisme, maka pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala tidak mau menolongnya. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna junduna lahumul ghalibun. Allah memberi kata penekanan di sini, kata takkid, sesungguhnya benar-benar tentara kami pasti akan menang. Di sini apakah kita benar-benar menjadi tentara Allah atau menjadi tentara nasionalisme? Iya. Ketika kita berperang untuk nama rakyat dan untuk nasionalisme yang sempit, maka Allah Subhanahu wa taala layak untuk tidak menolongnya. Tetapi karena kita ikhlas membela umat Islam dan untuk menjaga tanah-tanah suci Allah yang ada di sana, maka Allah pun akan turun tangan membantunya. Ya, itulah yang mungkin termasuk dalam keterangan wa inna jundana lahumul jundana lahumul ghalibun itu, Ustaz, ya. Jadi kembali kepada niat kita, harus bersihkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Fajrul, Ustaz adalah lulusan bahasa Arab. Ini yang menarik di sini, Ustaz, di Al-Azhar, Ustaz, ya. Bahwasanya di dalam keterangan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang Bani Israel itu sebagai asbat, sedangkan di dalam istilah bahasa Arab itu ada kabail. Apa kira perbedaan, Ustaz, antara kabilah dengan asbat ini, Ustaz? Iya, sebetulnya di sabat ini memakai istilah, Ustaz, ya. Iya. Yang pada hakikatnya kita katakan kabail, kabilah, suku, begitu ya. Nah, sahabat di sini dipakai adalah berdasarkan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu Nabi Isa dengan Nabi Ishak. Setelah itulah keturunannya, setelah itu semuanya. Makanya dikatakan sahabat di sini adalah keturunan dari Bani Israel yang mana bermuara pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah yang dikatakan sahabat di sini. Sahabat, ya. Dan ketika Allah berfirman wa qata'na isnatai asyara asbatan, terus setelah itu pan bajasat min husnata asyrata aina, itu menandakan adalah sumur air. Kena ini mengatakan 12 ini adalah suku atau keturunan dari mereka dari Nabi Ibrahim tersebut, keturunan menjadi Nabi Ishak 12. Begitu kan? Terbukti dari ketika Nabi Musa bermimpi melihat Ihda Asyar, 11 itu Nabi Yusuf alaihissalam itu menunjukkan 11, dan yang bermimpi itu Nabi Yusuf sendiri 12. Begitu ya. Ada Asyara Kaukaban, ya kan? Tapi yang menjadi menariknya di sini, Ustaz Zainal, Allah memberikan perumpamaan sini, ini seakan-akan menandakan, mengisyaratkan bahwasanya Bani Israel itu adalah sebetulnya mereka hidup itu tertutup, dilihat dari 12 mata air tersebut Allah bikinkan mereka. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Bahkan mungkin ada sekarang, Ustaz, ya, di Israel itu sendiri, bahkan mereka itu berkelompok-kelompok, membatasi satu dengan yang lainnya. Iya, ada kasta, ya. Ada kasta. Menjadi menarik juga di sini bahwa kita lihat di ayat akhir itu memang Bani Israel itu, walaupun kita mengharapkan supaya mereka juga beriman, tetapi tetap saja Allah selalu mengisyaratkan dan memberi nama mereka itu sebagai kaum yang zalim. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam juga berdoa, la yanalullahu ahdi zalimin, Allah tetap berkata bahwa di antara anak cucumu nanti, wahai Ibrahim, ada kaum yang zalim. Dan di sini juga Allah berkata, setelah begitu banyak kucuran mukjizat dan nikmat karunia rahmat dari Allah, tetap saja walakin kanu anfusahum yazlimun, Bani Israel itu memperlakukan dirinya dan dengan bentuk kezaliman. Suatu hal yang menarik ini, Ustaz, perdana di akhir pertemuan kita, masih adakah mukjizat di dalam hidup ini? Mungkin orang masih mengharap, seperti kata Ustaz perdana tadi, pertolongan Allah dalam bentuk mukjizat, malaikat turun dari langit dan menghanguskan Bani Israel atau negara Yahudi di muka bumi ini. Masih adakah tidak? Iya, saya kira istilah mukjizat itu hanya diperuntukkan kepada para nabi dan rasul yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika tidak ada lagi rasul dan nabi, tentu mukjizat itu tidak ada lagi. Yang tinggal hanyalah min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuasaan Allah itu Allah akan berikan, ya, kekuasaannya, kebesarannya itu Dia akan tunjukkan kepada orang-orang yang meminta kekuasaannya. Itu dia. Yu'til tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Engkau ya Allah dapat memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau inginkan, dan Engkau akan mencabut siapa yang Engkau inginkan. Jadi artinya di dalam hal ini umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras mendapatkan memahami ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah itu sebagai salah satu usaha terbesar untuk membagi kehidupan ini. Artinya Allah sudah menyediakan fasilitas, maka ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau saya tambah sedikit lagi nih Ustaz Perdana, memang benar sekali bahwa mukjizat ini tidak ada lagi, karena mukjizat itu khusus pada para nabi. Ketika Nabi Muhammad itu mewafat sebagai nabi terakhir, maka mukjizatnya habislah. Tetapi tinggal satu mukjizat yang kekal abadi, yaitu Al-Qur'anul Karim yang pada hari ini kita kaji. Jadi sebenarnya masih ada kita memiliki mukjizat yang kekal abadi, yaitu Al-Qur'anul Karim. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain juga kita menemukan memang Nabi Muhammad wafat dan habislah kenabian. Tetapi ada peristiwa-peristiwa luar biasa yang kita yakini dalam akidah Islam selain mukjizat, yaitu karomat. Karomat yaitu yang terjadi pada para wali Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika umat Islam itu menjadikan Allah sebagai wali, maka Allah akan menimbulkan karomah-karomahnya, suatu peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Sebagaimana pernah kita dengar bagaimana tentara Soviet dapat dihancurkan oleh tentara Afghanistan yang memiliki persenjataan yang sangat sederhana. Karena apa? Karena memang perang pada waktu itu adalah mungkin sudah sampai pada derajat wali. Dan wali itu tidak harus memiliki keilmuan yang tinggi, tetapi sebenarnya kedekatan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam hidup ini ketika kita berusaha dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menemukan peristiwa-peristiwa yang luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu adalah mungkin adanya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para narasumber kita tadi dapat mencerahkan jiwa kita, membuka wawasan kita dengan satu pemahaman bahwa pertolongan Allah pasti akan datang ketika umat Islam berusaha untuk mendapatkan pertolongan itu dengan usaha yang keras. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.